Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih bahas terkait dengan masalah hukum salat malam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menyatakan hukumnya wajib berdasarkan dua ayat. Yang pertama dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi. Yang kedua, ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila, dengan dua lafaz perintah fatahajjad dengan qumil lail. Sebagai menyatakan qiyamul lail bagi Rasul itu sunnah seperti kepada umatnya berdasarkan ayat yang pertama tadi, yaitu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah yakni kata mereka tatawwu. Lak, tata onlak. Namun yang menyatakan wajib, mereka menyatakan nafilah di sini bukan bermakna tatawu, tetapi bermakna ziyadah, ziyadatan lak, ziyadatan bidarajat, wa ziyadatan fil ajr. Kalau bagi umatnya sebagai kafarah dosa, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kubiralahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka bukan sebagai kafarah, melainkan sebagai nafilah, yaitu ziyadah fi darajat wa ulu al-maratib. Itu kesimpulan sudah kita baca. Nah, qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa dhakara Sulaim bin Muhyyan qala hadithana Abu Ghalib qala hadithana Abu Umamah qala إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا لك. Kalau engkau letakkan, ya, air wudu pada tempat-tempatnya, maka engkau berdiri dalam keadaan diampuni. Ini jelas hadisnya sabit bahwasanya wudu itu adalah menghapus dosa-dosa anggota wudu yang dibasuh. Bainakum tatusalli, kalau engkau berdiri salat, kanat laka fadilatan wa ajran, maka bagimu keutamaan dan pahala. Faqal rajulun ya Abu Umamah, araita in akhbirni in qama yusalli takunu lahu nafilah, apabila dia salat apakah menjadi nafilah baginya? Qala la, tidak. Innama nafilatu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, nafilah itu hanya untuk Nabi salat. Fa kaifa yakunu lahu nafilah, bagaimana menjadi nafilah bagi selain Nabi? Wa huwa yas'a fi dzunub wal khataaya, padahal dia ya melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Takunu lahu, tapi bagi dia itu adalah fadilah wajar. Qultu, Ibnu Qayyim cenderung menguatkan pengertian yang disebutkan oleh para ulama yang mewajibkan nafilah bagi apa namanya salat malam bagi Rasul. Kata beliau, wal maksud nafilah fil ayah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya katakan maksud nafilah dalam ayat di atas, wa minal laili fatahajjad bi nafilah, lam yurad biha ma yajuzu fi'luhu wa tarku kal mustahab wal mandu. Bukanlah dimaksud dengan nafilah di ayat tersebut, ya, tidaklah dimaksud dengannya, diinginkan dengannya apa yang boleh dilakukan dan ditinggalkan seperti mustahab dan mandub. Jadi nafilah dalam artian sunnah atau mustahab atau mandub. Wa innamal muradu biha az-ziyadatu fi darajat. Tapi ini maksud di nafilah adalah tambahan dalam derajat. Wa hadza qadru mushtarakun, ini satu ya kadar yang sama padanya bainal fardhi wal mustahab, antara perkara fardhu dan mustahab. Jadi sama-sama akan meninggikan derajat. Qadru mushtarak itu satu sisi atau poin yang mustarak, yang sama di situ antara fard dan mustahab. Fard, perkara fardu akan meningkatkan derajat, demikian juga mustahab. Falyakunu qawluhu nafilatan lak, nafian lima dala al-amru min wujub. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala nafilatan lak tidaklah menafikan nas-nas yang menunjukkan perintah, ya, yang mewajibkan qiyamul Ramadan, qiyamul lail bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati mazidu bayani, di hadis masalah akan datang tambahan penjelasan masalah ini insyaallah. Inna dzikir ketiga menyebutkan khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Qayyim cenderung menguatkan pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya qiyamul lail bagi Rasul hukumnya wajib, bagi Rasul hukumnya wajib, bagi umatnya mustahab. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa lam yakun yada'u qiyamal lail hadaran wala safaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam baik dalam keadaan hadar mukim ataupun dalam keadaan safar. Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un, jika beliau terkalahkan ngantuk atau sakit, yakni tidak melakukan di malam hari karena sebab ketiduran atau karena sakit, shalla binan nahar, beliau pun salat mengqadanya di siang hari dengan sintai asharah raka'ah, 12 raka'ah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fa sami'tu Syaikh Islam Ibnu Taimiyah yaqulu. Aku mendengar Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Fi hadza dalilun ala anna al-witra la yuqda li fawati mahallih." Ini dalil bahwasanya witir itu tidak diqadha ketika telah lewat waktunya. Kalau sudah adzan subuh selesai waktu witir, tidak ada lagi qadha witir. Bahwa ketika di masjid seperti salatul tahiyatul masjid, kalau sudah lupa tahiyatul masjid duduk lama, tidak perlu lagi berdiri untuk tahiyatul masjid. Salatul kusuf, salat gerhana, wal isqa wa nafiah, sudah habis waktunya, tahu gerhana yang sudah yang jari, tahu gerhana sudah ya terlihat kembali matahari, maka selesai, waktu sudah lewat. Demikian isqa wa nafiah. Iya, udah siap-siap istisqa, ternyata besok mau istisqa, ternyata sorenya hujan, selesai. Udah turun hujan, udah lewat waktu untuk istisqa. Qala lil maqsuda bihi innama akhiru salatil lail witran. Karena maksudnya dengan witir itu adalah yakun akhiru salatil lail, akhir salat malam itu adalah witir, kama anna maghriba sebagai maghrib, akhir salatil nahar adalah akhir salat siang. Baidan qadal lailu wa salatis subuh, kalau sudah habis malam dan telah dilaksanakan salat subuh, lam yaqa al witru mauqi'ah, maka witir sudah lagi tidak pada tempatnya. Hadza mana kalam, sehingga Rasulullah SAW ketika ada udzur di siang hari bukan witir, bukan salat ganjil, tapi genap 12 rakaat, sehingga ini menunjukkan witir kata Ibnu Taimiyah rahimahullah itu kalau habis waktunya tidak bisa diqadha. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad rawa Abu Dawud wa Ibn Majah min hadith bis-Sa'id al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nama anil witri aw nasiyahu waliyusallihi idza asbaha aw dzakara. Abu Dawud rahimahullah dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis dengan lafaz, barang siapa yang tertidur dari salat witir atau lupa, maka hendaknya salat witir ketika subuh, ketika pagi hari, atau ketika ingat, dengan lafaz seperti ini, dengan lafaz anil witri. Ya. Kata beliau, walakin lihadal hadis iddatu ilal. Dengan lafaz seperti ini ada beberapa ilat. Yang dalam sahihain itu dengan lafaz man nama anis salati aw nasiyaha, dengan lafaz salat bukan witir. Adapun dengan lafaz anil witri ini mu'al. Ini yang saya sebutkan di antara faedah dari kitab ini, kita dapatkan hadis mu'allah yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di antara beda di antara beda kitab ini. Kalau seorang bisa mengumpulkan masya Allah ahadith mu'allah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang anlahu al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di antara ini. Kata beliau hadis ini mu'al dengan lafad anil witri mu'al. Ada beberapa illat. Yang pertama, annahu min riwayah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mawdha'if. Abna Zaid bin Aslam itu du'afa. Anak-anak Zaid bin Aslam dhaif. Di antara Abdurrahman dhaif. Athani anna sahih anna mursal lahu anabihi. Yang sahih ini mursal dari ayahnya Ani Nabi Sallam qala Tirmidzi hadza asah, yani mursal. Betul illa birsal. Asalis yang ketiga, An Ibn Majah haka An Muhammad bin Yahya ba'dan rawah hadith Abu Sa'id. Kata beliau, as-sahihu yang sahih An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, autiru qabla tusbihu, witirlah kalian ya sebelum subuh, sebelum masuk subuh. Qala fahadal hadithu dalilun. Hadis ini perintah untuk witir sebelum subuh itu dalil ala an hadis Abdurrahman wahin. Was hadis Abdurrahman bin Zaid bin Aslam itu hadis wahin. Disebutkan oleh ya di sini dalam tahqiq sehingga hadis tadi hadis mana man witri au nasiyahu ini termasuk hadis manakir Abdurrahman bin Zaid. Termasuk hadis mungkarnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam hadis ini. Nah, wallahu a'lam bissawab.